la ma bansa kila la ya huruai hopak sakan abi ilham fatan sopi wallah ya nuruai usnak salaf lupi hasbi ana hasbi min fakat ya aini la la la tansini la la la turini ya kahila tarfan sakila la ma ban sakila la ya huruai hopak sakan abi ilham fatan sepi wallah ya nuruai husnak sagaf lupi hasbi ana hasbi min fakat yo ane la la la tan sini la La la turbini ya kahila tarfan Okay, good.